Itu tadi apa, Cik? John, itu tadi apa? Itu lagunya Manuk Dadali itu. Manuk Dadali? Iya. Sekarang saya minta lagu, John. Ya. Lagu apa? Bajing Loncat. Jangan khawatir, Bajing Loncat juga sudah ada di saya. Udah siap-siap nih, Bajing Loncat begini. Iya. Wajit cililin, kah mashur, kah mana-mana. Lain sa wajit-wajit na, sebab beda tino liat. Itu Bajing Loncat tuh. Bajing Loncat. Terakhir saya minta lagu lagi. Coba. Lagu Eis. Eis. Eis mah udah paket nih. Ayo. Nih Wajik Garut nih. Wajik dari tadi Wajik Loncat, Wajik Cililin. Loncat Wajik. Emang kenapa sih? Saya minta Burung Dadali ya Wajik Cililin. Ini minta Bajing Loncat ya Wajik Cililin. Minta Warung Pojok Wajik Cililin. Oh ini wajib, wajib jengkolmu itu wajib. Gitu, suara aja si orang nyanyi gitu. Aja. Oh, saya, pinter. Saya itu penyiar yang paling top. Masa? Top tahun 48 ya saya. Oh, dia ini temennya sudah meninggal semua gitu. Tinggal ini. Dia tinggal sendiri. Iya, kapan? Kapan? Apanya? Meninggal ikut teman-teman. Oh ini. Itu heran saya. Kenapa? Itu nyawanya kok betah sama orang jelek begini. Lo kok betah, memang saya itu nyawanya double. Oh ini syarat-syarat. Iya ini kan namanya kita itu berempat ini kan harus rukun. Iya. Iya jadi kalau siaran harus siaran. Iya. Sekarang kita dengar. Jadi kalau saya siaran kamu dengarkan. Iya. Bagaimana siaran saya ini kamu harus mendengarkan. Iya. Apa makna siaran saya ini? Iya. Sudah tahu jadi saya itu kan harus menelaah. Iya. Jadi menelaah ini harus kita bikin suatu perhibuan. Iya. Siapa tahu tuh. Di sini ada wawancara. Orangnya pada dengerin. Enak. Mulai. Umpamanya saya itu apa bahasanya itu. Iya. Sekarang siaran. Sekarang saya lagi siaran. Dan siaran. Ayo. Mau siarannya kapan kok budeli aja. Ini mau masuk. Dengerin. Oh iya benar pantas ya. Pantas. Ehem saya rasa TBC. Diam. Coba lagi ehemnya saya seneng lihat ehem coba lagi deh. Lagi. Kayak nguntal kada. Kamu ekornya yang enggak enak ya. Iya, cepet sekarang siaran. Siaran. Para pamirsa Kang Winulya. Saudara-saudara itu loh. Bahasa apa itu? Ini kan bahasa Jawa yang dari Tirta Kencana. Tirta Kencana apa? Tirta itu banyu, kencana itu emas. Banyu emas. Banyu emas itu Tirta Kencana. Ya kalau banyu mampet gimana? Banyu mampet ya si ngacur. Tadi sampai mana? Iya. Tirta Kencana. Tirta Kencana. Ini aso ini yang begini nih. Kamu jangan banyak ngomong. Ya yang enggak cip enggak. Ini saya mau siaran kok. Iya. Dulur-dulur kape ya? Dulur! Dulur-dulur kape lah! Lah ya ini nyongnya harus ngomong. Oh iya, inyong. Inyong itu saya. Inyong itu saya. Kalau inyong saya. Saya. Kalau yang monyong ini. Ya monyong itu ya gundulmu itu monyong. Iya. Dulur-dulur kape. Esokien. Esokien itu bos. Pagi ini. Oh iya. Esokien pagi ini. Ini apa penyiar? Isukian mesin gegana. Apa mesin gegana? Radio, goblok. Oh iya. Mesin gegana radio. Oh iya. Mesin gegana. Iya. Nyiarkan lagu-lagu pop Jawa. Oh iya. Lagu-lagune ya kuwan lagu-lagu kian lagu jenang gula. Jenang gula. Lagu jenang gula kue. Ngomong apa? Lagu jenang gula kue gemblong nih. Si kau aja gemuyu bae lah. Si gemuyu wis apa? Inyong iki ngomong temenanan ki. Kira wis ditakoni ku meneng kok ribut bae ki. Yo. Pelai. Kamu jangan ikut-ikut. Aku bisa kok. Aku kan lama di Tegal dulu. Lama dari Tegal. Iya, ini kurang Tegal lu sudah tiga macam apa lah. Ya ini namanya tapanuli cap tegal ya ini kamu. Ayo sekarang. Ayo. sampai inyong iku lah. Sampai inyong lah. Iki lagu jenang gula. Kangge sedulur-sedulur, mbah-mbah. Iya, ini kan ini pendengar. Oh iya pendengar. Mbah juga sampai. Ah, sing wis mati. Yang meninggal juga mendengar. Yang meninggal enggak usah dengar, dengar. Oh, tak amplongi bener-bener nih. Ya ya terus-terus. Lagune nyumanggake bae lah. Ya, iyalah. Ala jeneng gula siko ini yang nyanyi saya apa kamu? Enak, saya pengiringnya. Oh, anu musike. Nah, musike. Iya. Musike. Ya peroncongnya. Lah ya. Ayo. Ala jeneng gula siko ajalali karo si inyong iki yo bakange mare kana tak dum ini yang kentrung siapa? Ini kentrung itu saya pegang cuku lele itu cuku lele ah bleng-bleng ati awes sudah sama. Coba ini, coba kamu kok diganggu terus. Ini saya lama, penyiar RRI saya lama. Penyiar itu kayak saya ini. Kau kan gak bisa, Cik. Gak bisa. Kau pun gak bisa. Aku pun golok lah itu kan. Aku ini harapan tinggal satu ini. Tinggal satu ini. Bagaimana? Coba, ini emang baik. Tampangnya itu. Tampang si bule ini. Penyiar ini. Selamat malam. Radio Republik Indonesia dengan berita-berita dan berita olahraga. Mulai lagi ya. Radio Republik Indonesia malam ini dengan dunia dalam berita dan berita-berita olahraga. Langsung dong, langsung. Berita olahraga pada malam ini kami isi dengan berita-berita olahraga yang menarik dari kejuaraan sepak bola Pra Piala Dunia di Singapura. Bagus nggak? Bagus, no. Hebat, no. Saudara-saudara pendengar sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sebentar lagi kita akan menuju ke Masjid Istiqlal guna mengikuti pertandingan sepak bola. Salah, no. Kenapa pertandingan bola ke Masjid Istiqlal? Mau main di bedung. Salah ya? Salah. Lapangan bola. Stadion utama loh. Oh iya. Anu aja deh. Kita pendengar aja cerita. Pendengar aja ya. Lagi mengikuti. Kalau bisa rubah yang sekarang berlaku ini. Lagi anda persarikap ini. Oh itu. Ya, yang semalam itu. Kejuaraan sepak bola. Iya. Sip. Asoy. Asoy. Para hadirin sekalian, kita menuju ke Gelora Istora Senayan guna mengikuti pertandingan sepak bola Bang Ali Cup yang diperbutkan oleh 5 besar pada sore hari ini. Dan sekarang kita ikuti kejuaraan Persibaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Saudara-saudara sekalian, bola sudah di tengah dan sekarang Iswadi mau bola kembalikan ke Junaidi Abdullah. Junaidi Abdullah kembalikan Iswadi, Iswadi kembalikan Adil Lala. Adil Lala bagus sekali mendusup dari kiri. Adil Lala bawa bola di tackle oleh back Hamid Aslan dapat dilalui. Adil Lala bawa bola ke tengah diambil oleh Iswadi, Iswadi kembalikan Junaidi Abdullah. Jangan antuk ya. Masuk dengkul mamblak lu. Belum, kamu kesusu saja. Enggak, saya kira saudara-saudara sekalian, tendangan pada menit kelima tadi oleh Junaidi Abdullah, bola keluar dan bola dibawa oleh alari-lari anak kecil dan bola hilang. Ini kok bisa hilang? Bisa hilang itu? Dibalai oleh anak kecil. Ganti bola. Ini bolanya bola anak kecil sih kali ini yang dipakai. Ganti. Dan sekarang saudara sekalian, kau bola kembali ke tengah, kembalikan ke Junaidi Abdullah kembali ke bagus sekali. Andilala kembalikan ke Suhanta kembalikan ke Andilala kembali. Eswadi bola dari rusuk ini bagus sekali. Tekel Hamitana dibalalui. Kamu lu ngapain? Kurang saya udah semangat bener kok itu tidak masuknya doang. Kembali lagi Junaidi Abdullah kembali ya. Eswadi, Ahmed Asad dilalui, bolanya di dribel oleh Eswadi kembali, ditembak langsung yang kipas suaranya masuk. Aduh, masuk. Persija 1-0 untuk kedudukan Persija. Masih ada lanjutannya? Ada lanjutannya. Dan kembali kepada Hamid Aslan bawa bola. Hamid Aslan kembali lagi kepada adiknya Riono Aslan. Dia harus oleh Rudi Keltes bawa bagus oleh Adismanto. Bolanya Adismanto. Bawa bola Adismanto. Bolanya kelihatan. Bola apaan kelihatan? bola yang blunder itu. Oh iya, kamu bola bulat itu kelihatan. Iya, saya kira lebih cepat sih. Udah bola bola Hadi Isman tuh kelihatan. Iya, saya kira kelihatan bola ini bola apa? Bola flat. Bola bola apa itu? Iya. Bola yang blunder. Ya kasihnya. Kalau enggak kelihatan kan enggak bisa ditendang. Iya, saya juga enggak sampai ke situ pikiran. Begitulah tadi berita-berita dalam dunia berita olahraga. Ya. Sekarang warta beritanya coba. Berita. Ini baru sukses. Ini tes warta berita ini. Ya. Dan kami sampaikan sekarang warta berita. Inilah Radio Republik Indonesia yang dipancarkan melalui gelombang 25 meter kubik. Ini kok banyak amat sih? Kibik. Kenapa ke kibik? Ini bekas kerja di bangunan kali ini. Ini penyiarnya kenapa ke bangunan-bangunan? Salah. Jangan 25 meter kibik. Itu seharusnya 25 meter persegi. Sama aja begitu. Sekarang. Dan kita ikuti sekarang berita dalam dunia. Nah, ini dunia perlu. Asik ini. Bukan asik lagi itu. Kairo. Republik Persatuan Arab yang beribu kota di Kairo dari dulu sampai sekarang berpenduduk orang-orang Arab. Bener nggak Jawa sekalian atuh. Oh ya iya, kalau di sana di Arab ya Arab orangnya. Wah sial juga. Belum. Sekarang London. Nah, ini London nih. London. Ya. Tidak ada berita kosong. Ngomong di situ meletup aja. Kenapa diomongin nggak ada berita? London kosong. Malam hari, orangnya pada tidur. Kosong. Kalau kosong jangan diberitakan lah itu. California. Nah, ini. Pesawat Apollo yang baru-baru ini diluncurkan melalui Semenanjung California tidak bisa mendarat di planet Mars atau planet Saturnus, tapi telah mendarat di planet Senin. Kok di planet Senin? Ini penyanyinya nih. Penyanyinya nih orang tanah tinggi katanya. Kenapa? Lah yang enak loh enak. Yang lah enak. Iya itu kan pesawat Apollo. Sekarang kita menuju dunia dulu di luar negeri. Di luar negeri. Luar negeri. Sekarang luar negeri. India. India. India terkenal dengan negara martabak. Betul. Tidak salah lagi kalau India. Martabak. India terkenal dengan negara martabak. Sekarang terjadi pergolakan tentang martabak di India. Karena apa? Bebek-bebek dan ayam tidak mau bertelur. Kenapa sih? Diem. Kok nggak bertelur? Karena bebek-bebek dan ayam mau bertelur, maka pembuatan martabak diganti dengan telur kuda. Nggak jadi deh, nggak jadi beli martabak. Kenapa pakai telur kuda sih? Belum. Ya, tapi ganti jangan pakai telur kuda. Dan sekarang kita menuju ke Malaysia. Nah, ini Malaysia negara tetangga itu kan? Tetangga kita itu. Kita menuju ke negara Malaysia. Malaysia, kami umumkan untuk harga-harga karet pada hari ini di Malaysia. Ya. Karet sintetis dari $7.6 menjadi $7.8. Oh, naik harganya ini naik. Karet mentah dari $7.9 menjadi $7.10. Naik juga. Naik. Karet gelang. Ini kok karet gelang laku. Laku. Oh iya, ini itu di Malaysia karet gelang laku. Karet gelang laku. Oh, buat main tombak rupanya ya. Karet gelang dari $8.6 menjadi $8.7. Naik. Sedangkan karet kolor. Karet kolor laku. Karet kolor turun. Oh iya, di mana-mana ya karet kolor turun, kalau naik ya ngebekin dahulu itu. Berita ini dilanjutkan. Karet yang turun naik adalah karet timba. Iya, kalau naik turun karet timba. Karet turun naik ya, kalau kau nimba. Kalau kau nimba turun naik karet. Iya. Itu tapi benar juga. Ngelap air ya. Iya. Oh iya benar. Ntar gue mandiin lo. Ini belum selesai kan di anu aja. Coba. Wah, itu tadi siaran mana lupa saya tadi. Malaysia. Malaysia. Dan sekarang kita menuju ke studio 1 guna untuk acara anak-anak pada Minggu pagi yang indah ini. Kita katanya anak-anaknya. Anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kamu anak bertiga juga ya. Selamat, aku jadi bu gurunya. Iya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi. Loh, masih pagi. Selamat pagi Bu Guru. Aduh anak-anak ya. Iya. Aduh saya seneng anak-anak datang pada minggu pagi yang indah ini. Iya. Anak-anak. Iya. Buset. Ini kok anak-anak kok baung ini loh. Lah itu kan anak-anak. Iya. Anak-anak semuanya. Iya. Habis tidur terus mah? Mancing. Kok mancing? Mandi. Mandi. Mana mandi tadi kan? Yang mancing siapa? Siapa yang bilang mancing? Siapa yang bilang mancing tadi? Apa yang jujur aja? Jujur. Mau ngaku nggak? Mancing saya mancing tadi. Mancing. Sekarang itu jadi bukunya jadi anak kecil ya. Nah, kamu Bu Guru. Jadi anak kecil enggak enak. Katanya Bu Gurunya cakep katanya. Iya. Bu Guru, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Pagi anak-anak. Pagi anak-anak. Saya tadi habis tidur terus mandi Bu Guru. Iya. Setelah mandi pakai sapu Bu Guru. Kenapa pakai sapu? Pakai apa? Sabun. Pakai sabun. Sabun. Pakai sabun Bu Guru. Iya betul. Sabun. Iya betul. Bu Guru sabun. Masa Bu Guru sabun. Udah Bu Guru sabun, jangan pakai Bu Guru sabun. Iya. Ini radionya ini Misa ini ya. Enggak ada radio rumahnya sekarang ini. Iya, ada lagi kita tukar itu penyiar. Oh iya penyiar ini tadi. Kenapa saya jadi ini radio. Saudara sekalian di rumah begitulah tadi acara anak-anak pada minggu pagi yang indah ini. Ini. Dan sekarang dilanjutkan, sekarang terus mari anu rayaan dihibur oleh band ya. Ya band. Oh iya. Band. Iya. Apa? Band seperti bandnya band The Bengis itu apa? Saudara sekalian untuk memberiakan pada minggu yang cerah ini, saudara akan dihibur oleh band The Batok. Ya, ini masih di radio ya? Di radio. Acara pilihan pendengar tuh. Siarkan itu masih jadi penyiar. Saudara-saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih pada minggu cerah ini. Band The Patot pimpinan Cahyono akan menghibur Anda sekalian. Untuk adik-adik yang di rumah, untuk yang tidak pergi keluar kota, inilah lagu-lagu untuk Anda bersama band The Patot. Enak ya, debacot. Sepet perasaannya. Gak apa-apa. Yang nyanyi ini siapa? Siapa saja. Ya. Saya mau pegang lupa saya. Iya. Yeah. Lupa itu. Lupa. Baiklah. Tadi penyiar kan sudah katakan. Sudah. Jadi dulu kembali. Disiarkan lagunya yang pertama itu lagu dari Jim Brown yang berjudul I Will Good itu. Oh, I Will Good. Oh. Coba. Baiklah para adik sekalian. Ini lagu pertama dari band The Batot. Itu dulu lah. Goblok kali kau. Kenapa? Kalau lagu Indonesia, iya. Penyiarnya itu harus bahasa Indonesia. Terus? Ini kan lagu barat. Harus lagu barat. Bisa kau? Nggak bisa. Tolol kali kau. Sempatnya begini caranya. Yeah. Okay, ladies and gentlemen. Okay, everybody. This evening I will be show the song from the Simpon. Iya begitu bisa. Asyik terlambat kamar lu ambang. Gak bisa sih. Siap. Ya. Jadi begitu siaran. Ya. Alatnya pegang masing-masing. Ya. Kamu mau pegang apa? Drummer. Saya. Kau pegang apa? Saya pegang ini apa? Bass. Bass. Ya. Kau drummer. Kau? Melodi. Aku pegang cewek aja. Hei. Enak pegang cewek lah kau tu. Siapa ya? Enak mana aja. Iramanya coba setel. Sebentar kasih umpamanya. Yeah. Ayo para hadirin kita masuk saja acara yang lagu-lagu selanjutnya yaitu I Feel Good yang akan dibawakan oleh Jim Brown alias Ujang dari Bogor alias Medan. Baik apa dari sekalian pada minggu pengintai inilah band The Batot akan melakukan Jim Brown Ujang Bogor alias Medan. Ujang Bogor. Iya. Wow. Iya. Lagi. Enak tuh. Wow. Kenapa? Enak, laki-laki enak, seru. Wow! Aduh, apalagi sampai hilang. Enak di kamu urat saya putus. Ayo. Siap. I feel good. Sound out and out. I feel good. Sound out and out. So good. So good. I got you. Wow. I feel so. Obat gosok badan. I feel so. Obat gosok badan. Cipto. Cipto. Bayar utang lo ya. Bayar utang. Ini wong nyanyi kok tau utang segala macam lo. Afidson segala macam. Afidgood. Yang enak dong. Ini kan didengerin sama publik. Laku Afidgood yang iya. What is the meaning publik? Publik itu pu dan blik. Oh, jadi publik. Ah, dijadikan satu gong raupnya batukmu itu. Ntar publik aja gak tahu. Kami minta maaf, teman kami tadi membawakan lagu band The Bacot yang kurang sedap untuk Anda sekalian di rumah. Inilah dari band The Bacot mempersembahkan lagu Melan-Melan Wo Aini. Nah, ini. Alas, pegang semua. Itu bukan band yang leong tuh. Eh kan iramanya kan. Na na na na na na na na na. Melan melan wo ai ni la la la la la la la la ajang goreng ini ren kudikan kuduran kudunan budukan kamu itu yang betul. Kerepan sedikit. Kenapa lagi? Kau nyanyi apa propaganda penyakit kau? Saya nggak bisa nyanyi, suruh nyanyi. Nyanyi. Nih. Coba. Kamu kalau nyanyi itu lagu-lagu Inggris. Dari London. Lagunya Whiting. Whiting. Whiting. Whiting. Coba, Star. Teo, teo, telet. Teo, teo, telet. Wah. One, two, three. Apa jadinya? Macam apa sih mau nyanyi apa enggak? Aku kan bilang setel kenapa terus? Setel itu ya teng teng teng teng. Oh, ini lagu Whiting. Ya, coba. Whiting. Slow. Slow. Waiting klopo jang botone ngarso pocer. Ini lagu Waiting London, lagu Waiting Jogja itu. Loh ini tadi lagu apa? Lagu Waiting. Waiting bisa enggak? Lah ya itu tadi. Nih kalau nyanyi seperti saya ini. Lagunya enggak barat. Enggak seperti Waiting tadi. Lagu apa? Saya mau menyanyikan lagu pop. Nah ini lagunya Angin Malam. Oh, coba iring. Perlu perlu ini ya pak. Perlu dikasih komentar. Oh boleh. Di sana sana. Kau sana sana. Ya ya kalian minggir semua. Minggir minggir. Terima kasih si kalian. Kita menajak saya pada acara selanjutnya yaitu sebuah lagu hiburan, lagu pop yang akan dibawakan oleh saudara kami yaitu saudara Jojon dengan judul Angin Malam. Baiklah para hadirin sekalian, pasanglah kuping kita baik-baik. Kita dengarkan saja sebuah lagu yang berjudul Angin Malam. Sebuah lagu yang pernah dinikmati pada tahun 72 dulu, sekarang akan berkumandang kembali. Marilah kita buka telinga kita dengan baik. Kita dengarkan lagu yang berjudul Angin Malam. Nah, sebuah lagu yang mungkin akan membawa kenangan kembali pada akhir-akhir lalu, sekarang akan kita dengarkan. Marilah para hadirin sekalian, kita dengarkan lagi lagunya berjudul Ini Angin Subuh nih. Sampai ngomong aja angin-angin gak bisa lagu itu yang enak gitu. Iya, bisa nggak? Ya, udah nggak usah pakai itu. Pokoknya pengiring dong. Ya, pengiringnya. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum Mana lagunya itu? Orang angin malam kok was-was Pak, itu angin malam. Itu malah lagu masuk angin itu. Lagu angin malam kok was-was. Ya emang angin apa? Jangan begitu dong. Nah sekarang begini, nah, itu sih, pokoknya kita sudah bisa menjadi penyiar. Ya. Ujang jadi penyiar, Jocon penyiar, saya juga penyiar, Cipto juga penyiar. Loh, kita bisa berempat di mana-mana. Ya. Kalau nanti kita dapat gaji besar, waduh. Sip kan? Iya. Terus kalau sudah dapat gaji itu bagaimana? Wah, kan enak jadi penyiar semua. Iya. Loh, itu yang kita cari. Iya. Iya, ya. Jadi kalau kita nanti ada Ujang dulu. Jojon lulus. Ya, Jojon lulus. Lulus cetan enggak lulus. Sekarang begini. Saya atur ya. Kita ini sudah namanya empat serangka. Yeah. Nah, kita harus menyatakan sumpah kita untuk di mana-mana itu berempat semua. Oh, yeah. Boleh. Jadi kalau kita umpamanya kita ini ke Inggris, kita harus ke Inggris semua. Ke Inggris semua. Kita harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Makanya apa coba? Oh, di Inggris. Stick. Oh iya. Kita ke Hong Kong. Berempat kan? Berempat. Makanya apa? Makanya apa? Capcay. Iya. Kalau ke Belanda? Iya, Belanda. Makanya apa? Makanya apa? Nah, roti. Ayo kita berempat ke studio. Ya. Ramal. Ya, mari.